السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat umur, nikmat nyawa jemaah. Lalu nikmat ilmu, nikmat iman. Nikmat yang seringkali kita remehkan di dalam kehidupan. Maka Allah mengajak kita untuk bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Khususnya pada kondisi-kondisi seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa diberi atau bisa menikmati nyawa kita. Kesehatan kita dan khususnya ilmu dan iman kita. Ilmu dan iman itulah yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu itu penghibur dan pelipur lara orang-orang yang sedih. Karena jika ilmunya bermanfaat, dia akan bisa tetap sabar, bahkan ridho dengan di tengah-tengah puing-puing musibah. Maka ini yang kita butuhkan, hadirin. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa taala ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana berkuat syahadatain kita, tauhid kita, iman kita dan komitmen kita sebagai umat Rasulullah SAW dalam mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu selalu berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih berada di bab di mana atau di ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menjelaskan bagaimana orang-orang beriman itu merasa berat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan apabila kalian perlihatkan apa yang ada dalam diri hati kalian atau kalian sembunyikan, maka Allah akan hisab semuanya. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, apakah kalian hendak mengatakan apa yang dikatakan oleh umat atau ahlul yang diberikan dua kitab suci sebelum kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa asaina, kami dengar lalu kami maksiati. Katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tolong ucapkan sami'na wa ata'na. Lalu mohon ampun kepada Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan ayat, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah puji orang-orang beriman. Saat mereka beriman dan mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah memuji. Nah, hadirin Allah muliakan, setelah Allah puji, falamma fa'alu dhalika, ketika mereka melakukan hal tersebut, kembali ke hadis Riyadhus Shalihin ya, kita masuk ke Riyadhus Shalihin, ketika mereka melakukan hal tersebut, nasakha Allah Ta'ala فأنزل الله عز وجل نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل. الله منسخ نسخ itu kalau dalam terminologi klasik itu maknanya bisa lebih dari satu. Bisa menghapus, bisa mengkhususkan, bisa membatasi gitu jemaah. Jadi Allah menasakh, fa anzalallahu azza wa jal, nanti kita akan ngerti nih insyaallah dengan izin Allah, fa anzalallahu azza wa jal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dengan Allah turunkan ayat berikutnya lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Hadirin Allah muliakan, Allah tidak membebankan seseorang kecuali kesanggupannya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa, atau sempat menjelaskan bahwa maksudnya Allah tidak membebankan seseorang baik dalam ibadah ataupun sesuatu yang lain illa us'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apa namanya, ini mencakup umum gitulah. Allah nggak membebankan apapun kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan di antara makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berkaitan dengan ayat 284 yang dikhawatirkan para sahabat tadi, berkaitan dengan khawatiran para sahabat. Apa sih yang dikhawatirkan para sahabat? Apakah hadithun nafas, pembicaraan dalam hati, bisikan-bisikan syaitan dan semua hal-hal yang di hati itu yang kita sembunyikan, semua dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah muliakan, itu termasuk yang tidak atau di luar kemampuan kita. Makanya Abdullah bin Abbas salah satu ulama yang menjelaskan masalah ini, dan para ulama yang lain, dan bisa dicek dalam tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Baghawi dan lain-lain, bahwa hadithun nafas itu termasuk yang tidak bisa di tidak bisa dikendalikan, artinya di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Jadi dengan turunnya ayat ini, kekhawatiran para sahabat itu insya Allah gak akan terjadi, karena hadithun nafas atau pembicaraan dalam hati, was-was dalam hati, itu sesuatu yang tidak bisa atau di luar kemampuan kita untuk mencegahnya, di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan, mari kita simak. Contohnya adalah waswas syaitan yang menyerang hati atau bisikan-bisikan di dalam hati. Itu enggak bisa atau di luar kemampuan kita. Maka simak, maka jika seseorang manusia, ini penting, jika seorang manusia tidak membiarkannya, maksudnya tunggu sebentar, jadi tidak membiarkan dia terpendam gitu loh, dan tidak mempercayainya dan tidak diolah sama dia, terus dipikirkan, terus jadi kesimpulan, apalagi jadi sebuah tindakan dan ucapan, fa innaha la tadurruhu, maka itu tidak akan memudaratkan dia, karena ini termasuk sebatas bisikan ya, ini termasuk yang tidak mampu ditahan oleh manusia, sebagaimana yang dibawakan riwayatnya oleh Al-Imam At-Tabari juga. Jadi ketika syaitan membisikkan sesuatu yang buruk, memberikan was-was sesuatu yang jahat, yang keji, maksiat segala macam, lalu idza a'rada anha, lalu manusia itu, kita itu, kita berpaling dari itu, kita berpaling, lalu kita minta perlindungan kepada Allah, wasta'adza billahi minasyaitan minha zalat anhu, maka dipastikan was-was itu akan hilang. Itu atau hadithun nafas itu akan hilang. Dan separah apapun bisikan syaitan, tidak akan Allah permasalahkan lalu Allah hukum kita pada hari kiamat, dan tidak akan memudaratkan kita. Seburuk apapun bisikannya, separah apapun godaannya, asalkan itu kita tidak biarkan dia menggerogoti hati kita, kita berpaling, kita tidak benarkan, kita tidak olah, kita tidak pikirkan terus gitu ya, apalagi kita ucapkan dan kita jadikan sebuah tindakan. Selama itu kita tidak lakukan, aman. Karena itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kita enggak bisa nolak was-was tersebut ketika menyerang, tapi kita bisa acuhkan. Kita bisa cueki. Kita bisa mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bisa berzikir kepada Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa sholat. Kita bisa sujud. Lalu kenapa kalian enggak melakukan itu? Nah, ketika yang bisa-bisa itu tidak kita lakukan, kena kita. Gitu loh. Nah, ini perlu di, begitu kita tidak isti'adzah, Allah akan permasalahkan. Dan itu bisa berdampak buruk. Begitu kita tidak lawan tuh bisikan syaitan, was-was atau nafsu kita yang mempermainkan diri kita, kita enggak lawan, itu bisa memudaratkan. Begitu kita kita pikirkan, kita renungkan, bahkan kita terpengaruh, itu jadi masalah. Karena kita bisa nolak, hadirin. Kita bisa tolak. Kita bisa tolak. Tapi kedatangannya gak bisa kita cegah. Tapi begitu masuk, kita bisa usir. Kita bisa bilang, saya gak percaya sama kamu. Kita bisa minta pertolongan sama Allah. Nah, kenapa Anda gak lakukan itu? gitu loh hadirin. Jadi bisikan-bisikan itu atau pembicaraan dia di dalam jiwa yang dilakukan oleh syaitan lalu berkolaborasi dengan hawa nafsu, kata sebagian para ulama, kata para ulama itu bisa dicueki, bisa diacuhkan, harus di-cut sampai di sana, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya masih ingat firman Allah dalam surat Fussilat ayat 36, surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazgun fasta'idh billah. Adapun ketika syaitan menggoda, ketika syaitan menggoda, dengan sebuah godaan, apa kata Allah? Fasta'idh billah, minta perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu. Jadi enggak boleh diam aja. Yang jadi masalah kalau kita biarkan dibisiki terus, dibisiki terus, dibisiki terus, dibisiki terus. Kita enggak usir. Kita enggak berpaling. Kita justru mempercayai, kita biarkan dia membuat ragu diri kita. Kita enggak alihkan ke yang lain, kita enggak baca Quran, kita enggak berzikir. Itu yang jadi masalah. Kita enggak minta nasihat kepada guru kita atau ahli ilmu, atau kita enggak ikut kajian. Itu yang membuat bermasalah. Adapun setan masuk tuh enggak bisa ditolak, hadirin. Atau memberikan was-was itu tuh enggak bisa. Makanya para ulama membedakan antara hadithun nafas, bisikan-bisikan dalam hati, dengan tekad gitulah, dengan azam, dengan aham gitu. Kalau tekad itu dipermasalahkan hadirin, kalau salah tetap niat gitu kan ya. Pokoknya kan kalau niatnya salah, riya bisa. Padahal itu kita gak pernah ucapkan, karena udah jadi tekad. Tapi kalau hanya bisikan, ayo pamer lo, ayo lo perlu, misalnya syaitannya bilang, ayo cari panggung, lakukan itu biar dipuji. Itu gak bisa, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa bilang, enggak, ibadah itu harus ikhlas, ibadah itu harus cari ridho Allah. Itu aman. Tapi kalau udah jadi tekad, ya pokoknya aku nyumbang biar dipuji orang, lu udah jadi tekad nih, jatuh ke syirik itu. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul askar, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Apa yang masuk syirik kecil? Ria. Ria memperlihatkan amalan dengan niat, niat loh, agar dipuji oleh manusia. Jadi hadirin Allah muliakan, keterangan para ulama ini sebagaimana tadi kita katakan, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, juga dibawakan Imam At-Tabari, dibawakan juga oleh Syekh Muhammad Nasrul Utsaimin, itu menjelaskan bahwa was-was yang menyerang, bisikan hati yang menyerang, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa lawan, kita bisa beristi'adzah kepada Allah. Kita bisa perangi. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad, kata Nabi SAW, orang yang melawan dirinya, maksudnya hawa nafsu itu dan bisikan-bisikan itu, agar tetap berada di ketaatan, itu bisa. Nah, ketika kita gak lakukan, berarti kita kena, hadirin. Begitu. Jelas jamaah ya. Nah, pelajaran yang kedua, hadirin, lihat bagaimana tiga ayat ini mengajarkan kita. Sahabat berat, terus kata Nabi SAW, sami'na wa ta'na dulu, kalau gak mampu, kalau salah istighfar. Akhirnya mereka lakukan, turun ayat, lalu turun ayat lagi, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya Allah dudukkan kan permasalahannya. Enggak, yang kalian khawatirkan itu aman. Yang kalian khawatirkan dari hadithu nafas, apa namanya, was-was, itu di luar kemampuan kalian. Yang aku minta itu sesuai dengan kemampuan kalian saja. Jadi ini pelajaran besar bagi kita, hadirin. Kalau ada perintah, kalau ada larang, udah bismillah dulu. Kalau Allah takdirkan kita sesuatu, udah bismillah dulu, sami'na wa ta'na dulu. Hadapi dengan sabar. Kalau disuruh perintah, kerjakan perintah itu. Kalau dilarang, tinggalkan larangan tersebut. Ini kan alurnya gitu. Ketika para sahabat bilang, aduh berat, ternyata gak seperti yang mereka duga. Setelah itu Allah jelaskan. Nah, itu kan memang tabiat manusia ya, yang apa namanya, menyimpulkan berat itu di awal seringkali. Aduh, kok gak bisa nih. Tapi sebenarnya ketika dia jalani, dia bisa. Aku gak sanggup. Tapi setelah dijalani, sanggup. Bahkan bukan hanya sanggup, menikmati. Bahkan tidak betah. Gitu, betah. Ada banyak anak yang mau masuk pondok, bila ngerayu orang tuanya, aku gak bisa bu, aku gak bisa ya, aku gak bisa hidup kayak begini. Kata orang tuanya, udah tawakal kepada Allah. Pas apa, pas diantar ke pondok, nangis anaknya. Terus ini untuk kebaikan kamu, minggu pertama, minggu kedua nelfon nangis, minta dijenguk tiap hari, gak bisa tiap pekan, terus. Sebulan, dua bulan, senang di pondok. Tiga bulan, empat bulan, betah. Pas orang tuanya datang, nanya, ibu kenapa datang ke sini sih? Udah doain aku aja di rumah, gitu katanya. Jadi, dan itu kasus banyak. Tentu saja jamaah memasukkan ke pondok itu dengan meminta pertolongan kepada Allah dan perhitungan yang matang. Jadi contoh ini gak bisa untuk semua kasus. Harus perhitungan yang matang, lihat kondisi anak, terus arahnya kemana, terus juga pondoknya juga seperti apa, dan lain-lain. Tapi ini hanya sebagai contoh bahwa seringkali kita itu nolak, nolak duluan dan merasa berat duluan. Padahal kalau kita jalani itu dengan terus minta pertolongan sama Allah dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, terus tidak keluar dari jalur, ya insyaallah, insyaallah itu hadirin. Nah, kita kadang-kadang beratnya di awal dulu, ini berat, terus cepat menyimpulkan manusia itu. Manusia itu seringnya tuh cepat menyimpulkan. Kita ini. Jadi pelajaran besar bagi kita. Kan memang itu yang Allah jelaskan tentang tabiat manusia dalam surat Al-Isra ayat 11 kan. Wa kana al-insanu ajula, kata Allah. Al-Isra ayat 11. Surat ke-17 ya, ayat ke-11. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu tabiatnya itu tergesa-gesa. Nah, salah satunya tergesa-gesa merasa berat, merasa susah, merasa ribet. Ternyata ketika Allah tolong, mudah hadir. Makanya jangan andalkan kemampuan kita. Andalkan kekuasaan Allah. Makanya kan ayat 284-nya kan penutupannya apa? Kita udah bilang wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu hadirin sekalian. Terus yang terakhir hadirin, yang bisa kita bahas dengan segala keterbatasan kita, para ulama juga menjelaskan ketika Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ini juga berkaitan dengan perintah dan larangan. Ini berkaitan dengan ibadah. Bahwa ibadah itu hukum asalnya ghidha unil arwah wa dawa unil abdan. Perintah dan larangan serta ibadah itu ghidha unil arwah. Asupan gizi untuk ruh kita. Dan obat untuk jasmani serta badan kita. Wa hamiyatun anil dharari. Dan pencegah dari keburukan-keburukan. Ini perlu kita ingat nih. Perintah dan larangan ibadah itu gizi buat ruh kita. Dan bukan hanya ruh, obat untuk badan. Obat untuk badan dan pencegah dari keburukan. Makanya Allah perintahkan hamba-hambanya itu tidaklah Allah perintahkan kecuali rahmatan wa ihsana, kata para ulama, karena bentuk kasih sayang Allah dan karena Allah sangat baik kepada kita gitu. Ini bukan untuk meribetkan, tapi bentuk kasih sayang dan kebaikan. Oleh karena itu, kata para ulama, jika dalam menjalaninya kita mengalami kendala, uzur syar'i, sakit misalnya, atau safar misalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan opsi lain. Allah kurangi misalnya. Misalnya pas safar ada syarat qasar. Zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Atau digugurkan misalnya. Digugurkan. Contohnya apa? Misalnya sholat digugurkan bagi wanita haid dan nifas. Atau haji Dan zakat digugurkan bagi orang yang enggak mampu. Enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada uzur-uzur yang membuat ibadah itu gugur. Ada uzur-uzur, alasan-alasan syar'i. Seperti tadi. Itu semua untuk memudahkan kita. Dan untuk menjelaskan bahwa enggak ada yang di luar kemampuan kita. Kalaupun dalam kondisi kita enggak mampu, bisa diganti opsi lain. Wudu diganti tayamum. Salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Qasar untuk zuhur, isya. Zuhur, asar dan isya. Enggak wajib naik haji bagi yang enggak mampu. Enggak wajib bayar zakat bagi yang enggak mampu. Yang enggak masuk nisab atau sebelum haul sudah habis atau turun keluar dari turun dari nisab. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu hadirin. Jadi perintah dan larangan itu gizi kita. Gizi kita. Begitu juga perintah bersabar ketika kena musibah, ketika ada masalah, ketika sakit, itu gizi kita hadirin, gizinya ruh, dan juga obat bagi badan. Makanya kan dokter juga bilang hadirin, orang yang ridho ketika sakit itu akan menambah memperkuat imun. Iman itu memperkuat imun. Tanya aja sama para dokter. Dan kita yakin itu. Ulama kita udah bilang dari dulu, ghidha unil arwah wa adawa unil abdadan. Begitu. Gizi bagi ruh dan obat bagi badan. Harus yakin itu, perintah dan larangan itu demikian. Gitu hadirin sekalian. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan yakinlah ikalifullahu nafsan ilas. Allah gak akan membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika Allah bebankan kita atau mentakdirkan kita sesuatu pada hari-hari ini, itu karena Allah Maha mengetahui bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah lupa itu. Dan jangan mengatakan saya gak sanggup. Ini bukan tentang kesanggupan. Ini tentang niat dan kemauan dan tekad. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Tentu saja kita gak akan bisa lakukan hal ini kecuali ditolong oleh Allah. Dan semoga Allah tolong kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sekali lagi, bisikan-bisikan syaitan itu akan datang. Dan kata para ulama, enggak bisa dicegah, tapi kita bisa lawan. Kita bisa hiraukan atau berpaling. Kita bisa buat apa, kita bisa pecah sebelum jadi mengkristal lalu buat kesimpulan dalam diri kita, dan kita isti'adzah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu hadirin. sedikit waktu untuk sesi tanya jawab sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi, memberkahi, berikan rahmatnya kepada Imam Nawawi. Amin rabbal alamin. Ustadz, keluarga, tim, saudara muslim semuanya. Amin rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, apakah konsep sami'na wa ta'na bisa diterapkan di dunia kerja? Misalnya pemimpin dalam mengambil keputusan, ada logika yang salah jika keputusan itu dijalankan karena berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Bagaimana menyikapinya? Syukran jazakallahu khairan. Cara menyikapinya, pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sami'na wa ta'na ini untuk Allah dan Rasul-Nya. Adapun untuk dunia kerja, kembali ke sabda Nabi SAW, al-muslimuna 'ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang sudah mereka sepakati. Kembali ke surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, pegang dan komitmenlah dengan akad kalian. Dan di antara akad yang kita sepakati, taat kepada pemimpin perusahaan tersebut atau pemimpin yang melit tim kita atau diri kita. Tentu saja ini enggak mutlak. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau pemimpin kita, atau pemimpin perusahaan kita atau bos kita atau atasan kita mengajak atau membuat kebijakan yang bermaksiat, kita enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat. Dan kalau misalnya pemimpin itu apa, bos kita atau atasan kita salah, kita punya tanggung jawab untuk memberikan masukan, nasihat, tentu saja dengan cara yang baik dan di secara umum kan itu terbuka. Jadi jangan diam aja karena sami'na wa ata'na, enggak, kan enggak ada beda kan. Kalau Allah enggak mungkin salah, kalau manusia itu bisa salah. Jadi makanya dikaitkan dengan la ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Lalu dikaitkan dengan hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau kebijakan itu memudaratkan diri bos kita atau perusahaan secara umum, ya perlu diingatkan karena bisa memberikan mudarat. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Imam Nawawi rahimahullah. Amin. Semoga Allah merahmati memberkahi Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin di dunia. Amin. Begitu juga yang bertanya. Apa nih yang bertanya di luar tema Ustaz? Ada kejadian di mana saat seseorang meninggalkan suatu lingkungan, lingkungan tersebut terlihat jadi lebih berkembang, rezekinya mengalir dan lain sebagainya. Ini terjadi beberapa kali saat orang tersebut meninggalkan suatu lingkungan. Pertanyaan Ustaz, apa sebab yang dapat diambil dari kejadian tersebut ya? Apakah memang bukan rezeki orang tersebut yang menikmati kelapangan di lingkungan itu? Apakah orang tersebut Islam membawa sial untuk lingkungan tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, terlalu global ya, terlalu global. Tapi intinya hadirin Allah muliakan, Allah kan membagi-bagikan rezeki sesuai dengan karunia dan kemahakuasaannya. Dan itu kita harus camkan. Dan parameternya kan bukan rezeki secara materi. Parameternya bukan rezeki secara materi. Parameternya itu adalah rezeki yang berupa surga, ilmu yang bermanfaat, iman, amal soleh, atau kalau materi yang berkah. Itu parameternya. Bisa jadi orang tuh nggak dikasih kelapangan rezeki materi seumur hidupnya. Tapi apakah kita bisa mengatakan dia sial? Ternyata dia tuh salatnya khusyuk, tenang, rizkinya walaupun sedikit berkah. Justru dia orang beruntung hadirin. Dia orang yang beruntung. Dan kita jangan sampai menjadikan rizki materi itu sebagai parameter menilai sesuatu. Enggak. Parameter menilai sesuatu itu dinilai dari iman dan ketakwaan seseorang. Bukan dari yang lain. Adapun materi dunia, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya'lamu ketahuilah annamal hayatu dunia la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia itu semata-mata la'ibun, permainan, walahun, ya, senda gurau, wazinatun, perhiasan aja, lalu alat berbangga diantara kalian, lalu banyak-banyakan harta dan anak, gitu aja. Jadi hanya alat berbangga megahan. Jangan jadikan itu sebagai tolak ukur. Masa sebuah permainan lalu yang melalaikan kita dijadikan tolak ukur? Bukan. Tolak ukur itu ilmu, amal, ilmu dan iman serta amal soleh. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Imam Nawawi. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Amin. Alhamdulillah. Memberikan perlindungan dari wabah yang saat ini. Amin. Alhamdulillah. Semoga Allah mengangkat wabah ini serta mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, mohon maaf, saya masih bingung dengan pembicaraan hati ini. Dengan firasat yang kalau saya tidak salah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Iya, betul. Jika seperti permasalahan perasaan, misalnya ada pembicaraan dalam hati bahwa ada hal buruk yang bakal menimpa seseorang, walaupun menjadi kenyataan, tapi kita tidak ungkapkan. Atau ketika akan memutuskan sesuatu, condong ke satu pilihan, apakah itu berbeda? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, makasih. Ya, yang dimaksud pembicaraan ini kan tadi was-was ya, was-was syaitan. Yang ini kan yang ditakuti para sahabat. Jadi pembicaraan hati yang negatif, pembicaraan hati yang negatif. Kalau yang positif mah semua juga senang ya, semua nggak ada isu kalau yang positif. Tapi ini yang negatif yang berasal dari syaitan plus hawa nafsu. Gitu loh. Adapun intuisi itu kan firasat itu yang apa? Feeling kita tentang hal yang belum terjadi. Dan kita sudah jelaskan bahwa intuisi atau firasat itu ada sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan akan tajam dengan kekuatan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Jadi itu hal. Dan beda kalau ini tuh was-was untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa, untuk benci, untuk dendam, untuk hasad, itu semua was-was dari syaitan. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk su'udhan, buruk sangka, gitu-gitulah. Adapun memutuskan suatu condong ke satu pilihan, beda, bukan itu. Dan kalau kita lakukan, kalau kita sudah lakukan istikharah, kita lakukan istikharah ya, lalu kita berusaha on track, maka insya Allah itu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan menghindarkan Ustaz Tim dan umat Muslim dari fitnah dunia. Amin. Rabbal alamin. Mau tanya Ustaz, setelah kajian kemarin saya dan istri berdiskusi, istri bilang saya belum bisa untuk meninggalkan ghibah, terutama tentang seseorang yang dia tidak suka. Apakah kata tidak bisa itu termasuk ingkar seperti dalam hadis ini Ustaz? Tapi saya mengerti bab ghibah ini agak berat untuk dia dibandingkan perintah dan larangan lainnya Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bab ghibah itu berat buat banyak orang, bukan hanya buat istri yang bertanya, tapi buat kita semua lah. Lisan ini kan susah banget dihentikan, hadirin. Semoga Allah menjaga kita semua dan Allah mengampuni dosa-dosa istri yang bertanya, kita semua juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi bahwa perintah dan larangan itu pada dasarnya bisa kita kerjakan. Dan kan kita udah bahas juga hadis bahwa apa yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang fajtanibuh, kata Nabi SAW, jauhi, tanpa ada keterangan jauhi semampu kalian, gak ada. Jadi gini loh, maksudnya gini, kalau mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, kalau meninggalkan larangan itu nggak ada kalimat sesuai kemampuan dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu kaf, menahan. Jadi nggak pakai effort, hadirin. Saya mau tanya, yang menggunakan tenaga, energi dan effort itu bergibah atau tidak bergibah? Bergibah. Karena untuk tidak bergibah, tugas kita cuma diem aja. Siapa orang gak bisa diem? Siapa di antara kita yang gak bisa diem? Bisa kan, tapi memang dorongan untuk mau diamnya itu gitu loh, yang membuang energi itu ghibah. Seperti contoh zina yang membutuhkan effort, energi, tenaga, biaya, itu yang berzina atau yang tidak berzina? Yang berzina kan. Untuk menghindari zina, tugas kita apa? Diam aja di rumah, diam aja di kamar, gak usah pegang handphone, gak usah segala macam, udah diam kamar. Tapi untuk berzina, dia harus pergi, dia harus booking, dia harus segala macam, dia harus bayar. Jadi meninggalkan yang haram ini tentang kemauan dan tekad, bukan tentang apa namanya, mampu gak mampu. Insya Allah bisa, semangati istri kita, insya Allah bisa. Dan gini loh, kata beliau, saya tuh gak bisa susah meninggalkan ghibah, khususnya sama orang yang saya gak suka. Jamaah sekalian, sebagian ulama klasik tuh sampai bilang gini, kalau saya harus menggibah, kalau saya terpaksa menggibah atau terpaksa, maka yang akan saya gibahi itu orang tua saya. Kenapa? Karena yang paling berhak mendapatkan pahala saya ya orang tua saya. Gibah itu transfer pahala, hadirin. Kita udah benci sama dia, kita kasih lagi pahalanya sama dia, ya kalah dua kali ya tuh. Kita udah benci sama nih orang, kok kita kasih pahala kita ke dia? Harusnya kan yang kita kasih pahala itu yang kita cintai. Logika awalnya kan demikian. Makanya kata para ulama, kalau saya harus terpaksa menggibah, yang saya gibahi orang tua. Ingat, bukan berarti durhaka, justru ini mind blowing, berpikir out of the box untuk membuat kita janganlah menggibah, itu maksudnya. Bukan berarti menganjurkan durhaka, apa, gibahin orang tua itu durhaka. Makanya kan kalau bisa, kalau boleh, kalau segala macam. Karena paling berhak mendapatkan pahala saya adalah orang tua saya. Jadi Pak ulama sekali lagi tidak mengajarkan kita durhaka, tapi mengajak kita melihat dari sisi ghibah itu transfer pahala, Mas. Kok mau transfer pahala ke orang lain? Apa? Dan justru itu paradoks. Saya susah meninggalkan ghibah, khususnya sama orang yang saya nggak suka. Itu lebih paradoks lagi. Itu berarti Anda hobi kasih pahala ke orang yang Anda gak suka itu. Semakin kita gibahin orang tersebut, semakin kita kirim pahala kita terus ke dia. Ya gimana, hadirin? Allah Ta'ala misal, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa gibah. Amin. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman afiyan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.